Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fih, barakan alaih, kama yuhibu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik, kita lanjutkan, masih kita bahas surat Al-Haqqah. Sampai pada ayat yang ke-24. Sekarang ayat yang ke-25. Kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Nah, kalau nafasnya enggak kuat, berhenti di bishimalih. Bishimalih, di situ ada ya saghirah, ya kecil, kemudian hadamir, hadamir. Apabila kita wakaf di situ, ini wakaf darurat, ya, ya dianggap tidak ada dan hadamir disukun. Misal, contoh, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ. لَمْ mim sukun bertemu dengan huruf alif. Huruf alif. Ini bacanya jelas, izhar syafawi, bacanya jelas, ini tidak samar-samar dan juga tidak dengung, jelas. Baik, kita baca. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهِ. يَا لَيْ لَيْ يَا سُكُون sebelumnya fathah lin, bacaan yang suhulah, yang mudah. يَا لَيْ bukan يَا لَيْ لَيْ هذا خطأ. Ya laytani ta. Fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Walam adari ma hisabiyah. Ya laytaha kanatil qadiyah. Ya laytaha Ma aghna 'anni maliyah. Baik. Huruf mim ma, ini ada mat, bacaan yang panjang, dinamakan dengan mat jaiz munfasil. Jaiz munfasil, panjang bacaannya 4 harokat. Kemudian bagian terakhir ada sin, ini sakta. Sakta itu menghentikan bacaan tanpa mengambil nafas. Tanpa mengambil nafas, kemudian melanjutkan ayat berikutnya. Di sini ada 2 bacaan, atau bahkan 3. Boleh kita sakta, boleh kita waqaf, atau boleh kita idgham, leburkan huruf H ke H berikutnya. Baik, yang pertama kali kita praktekkan adalah waqaf. Ya, waqaf dulu. Ma aghna 'anni maliyah. هلك عني سلطانية نعم. Ini waqaf pada ayat yang ke-28. Sekarang kita sakta, baca dengan sakta. Ma aghna 'anni maliyah هلك عني سلطانية ya. Ini cara baca yang kedua. Yang ketiga, H yang ayat terakhir ayat 28 diidghamkan, dileburkan ke dalam H yang kedua dari ayat yang ke-29 bagian pertama. Dileburkan H yang pertama, dileburkan ke dalam H yang kedua. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah maliyah maliyah. Jadi H yang terakhir dileburkan ke dalam H yang pertama dari ayat 29. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Ya, coba. Naam. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Baik. Ini cara membaca ayat 28-29. Boleh diwakaf, boleh disakta, dan boleh diidghamkan H ke dalam H. Baik. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Khudhuhu fagullu. Khudhuhu fagulluh thumma al-jahima salluh في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه Rasukun sebelumnya fathah. Dar ra dibaca dengan tafkhim. Tafkhim tebal. Dar'uha thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فليس له اليوم هاهنا حميم طيب ها هنا ها مطبي هنا nanya itu alif sukun sebelumnya fathah ini matbi panjang bacaannya dua harakah matbi atau mat asli panjangnya dua harokat. Hamim, mim sukun, sebelumnya sukun. Mim sukun, sebelumnya sukun. Ini mat, asalnya mat tobi, kemudian berubah hukum menjadi mat arid sukun. Panjang bacaannya dua, empat, enam harokat. Ini boleh dua, boleh empat, dan boleh enam harokat. Baik, nastamir. ولا طعام إلا من غسلين طيب طعام من تنوين bertemu alif hamzah ini izhar bacanya jelas huruf izhar ada 6 alif Ain, Ain, Goin, Ha, Kha, dan Ha. Ini huruf-huruf izhar. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, cara bacanya dengan bacaan izhar. Ini jelas. Wala ta'amun illa min gislin. لا يأكله إلا الخاطئون طيب مات bertemu hamzah مات bertemu hamzah ini namanya mat silah kubra atau mat silah qawilah. Di antara hamzah dan dhamir ha, dhamir ghaib ha, ada mat. Nah, mat ini namanya mat silah tawilah atau juga dinamakan dengan mat silah kubra. Panjang bacaannya sama dengan mat wajib muttasil, fath harakat. Baik. Sampai ayat 28. Sekarang kita praktek. Satu orang baca fath 5 ayat ya, 5 ayat. Tafadhal. U-nya tahan. U-tiyah. walam adrima, nyambung antara pantul qalqalah dengan huruf ya setelahnya, ini nyambung, iramanya nyambung. Walam adrima, jangan walam adrima, ini putus. Walam adrima hisabiyah, manya panjang. Ma anni maliyah, halaka anni sultaniyah, hunya jantahan, khudhu hu fagullu, huruf yang tidak ada tanda mat, cara bacanya dengan satu harokat, panjangnya satu harokat. Khudhu hu fagullu, taib, yakfi. Selanjutnya ayat 21, ayat 31 sampai 38. Nam barakallahu fiik, barakallahu fiikum. Selanjutnya kembali ke ayat 35. Tafadhal. Nah, barakallahu fiik. Hasan, selanjutnya. Thummal jahima sallu. Sab'una zira'an, tanwin bertemu fa, zira'an fasluku, ikhfa zira'a, a-nya itu tanwin langsung ke huruf fa, alif dianggap tidak ada, alif dianggap tidak ada ya. Thumma al-jahi, thumma fi, nunnya jangan pantul, illa min, min jangan min, min gislin, wala tu'amun, wala ta'amun illa min ghislin. Jangan min, min. Wala ta'amun illa min ghislin. Nah. Khonya kepanjangan illal khatiun, nambar kalafi san. Selanjutnya biar bagus. Ma agna au dan ag tapi agna nambar kalafi. Selanjutnya sab'una dhi na cepat ke huruf dha sab'una dhira nadhira an fasluku. Naam. Ha huna yau falaysa lahul yawmaha yawmaha, maknya cepat ke huruf ha. Ma yau falaysa lahul yawmaha huna hamim. Naam. Min gislin, min ada minnya. Nah, barakallahu fiik Hasan. Selanjutnya. Anni tahan dikit. Nah, barakallahu fiik. Jadi dengung idgham bigunnah nun apabila tasdid gunanya menjadi sempurna. Gunnah menjadi sempurna. Halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah. Jadi gunnah boleh kita tahan dua rokat, tiga rokat, ada yang mengatakan cukup ditahan, boleh juga dilakukan di situ. Halaka anni sultaniyah ila akhirnya. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya dari sana apa ta'amun, suaranya nyambung. Wala ta'amun illa min gislin. Wala ta'amun illa min gislin. La yakunuhu illa ta'amun. Nah, barakallahu fiik. Tatkala kita baca ayat, ini suara kita harus nyambung. Jangan putus-putus. Nah, jangan putus-putus. Putus-putus seperti ini. Misalnya ayat yang ke-35, falai salahul yaumaha huna hamim hamim misalnya. Ini putus-putus. Yang benar Allah alam nyambung. Falai salahul yaumaha huna hamim ila akhirnya. Baik, selanjutnya yang sampingnya. Berkelas. Nah. Khuzuhufa, hanya cepat ke huruf fa. Khuzuhufa gullu. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Naam barakallahu fiik. Al-akhir. Dari awal sampai akhir. Ya, al-akhir. Bagian penutupan. Naam barakallahu fiik. Taib, apabila kita waqaf di huruf ha, huruf ha hanya harus jelas. Hanya itu jelas. Ha sukunnya itu jelas. Misalnya wa amma man utiya kitabahu bishimalih lih jelas. Fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah kitabiyah. Ha sukunnya jelas. Walam adri ma hisabiyah. Mim sukun bertemu hamzah. Ini izhar syafawi. Bacanya jelas. Bacanya jelas, tidak samar dan juga tidak gunnah. Huruf dal adalah huruf gun, huruf qalqalah. Huruf syiddah dan qalqalah. Ini nempel dan lepas. Nempel namanya syiddah, lepas namanya qalqalah. Walam ad ad walam adri ma hisabiyah hisabiyah. Baik. Ya laytaha kanatil qadiyah. Ya, ini matobi. Matobi. Matobi itu ditahan sedikit saja. Tidak terlalu panjang. Kalau ya laytaha, ya, ini kepanjangan. Juga tidak kependekan. Ya laytaha, ya lay. Nah, berarti kependekan. Jadi tidak panjang, tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Ya laytaha kanatil qadiyah. Ka, ka, ini matobi. Kanatil, jangan kanatil. Nah, ini kepanjangan. Begitu juga jangan kependekan. Kanatil, nah, juga kependekan. Jadi tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Baik, kita baca sama-sama. Masih ada waktu. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم طيب إنه ك jadi antara waw saghirah ini antara kaf dan huruf dhamir ha ada mat. Mat ini namanya matsilah saghirah. Masilah saghirah. Panjang bacaannya seperti matobi, dua harokat. Innahu kana la yu'minu billahil 'azim. ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم حميم نعم ح yang keluar dari tengah tenggorokan ح فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون Baik, kita cukupkan sampai di sini. Atau masih ada waktu? Cukup 57. Ya, untuk istirahat. Nah. Barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.